liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang di tangannya lah kerajaan, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Alladhi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang telah menciptakan al-maut wal hayat, kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Kehidupan dan kematian bisa menjadi motivator bagi orang yang memiliki ilmu. Ketika ia menyadari bahwasannya dirinya akan meninggal dunia, kematian itu akan datang kepada dirinya, dan ia mengetahui, meyakini, mengimani bahwasannya setelah kematian itu ada kehidupan yang lebih kekal abadi, maka dengan menyadari dirinya akan menghadapi kematian tersebut, ia pun akan bergegas untuk memperbaiki setiap amalnya, untuk berlomba-lomba mengumpulkan berbagai kebaikan sebagai bentuk investasi tabungan bagi kehidupannya kelak di akhirat nanti. Kematian dan kehidupan menjadi batu uji bagi setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika menyadari bahwasannya kehidupan itu tidak akan ada selamanya, kehidupan di dunia tidak akan ia terus menerus berada di atasnya, maka menyadari bahwasannya kehidupan di dunia itu adalah fana, dia pun akan segera menyiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi kematian. Demikianlah kematian dan kehidupan itu Allah ciptakan dengan maksud agar menjadi batu uji bagi hamba-hambanya. Siapa di antara hamba-hambanya tersebut yang beriman? Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Setiap jiwa akan merasakan mati, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai bentuk ujian, sebagai bentuk fitnah, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini pun Allah menegaskan bahwasannya setiap diri, setiap jiwa akan menjumpai kematian, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji hamba-hambanya baik dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak nyaman, atau dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang memang senantiasa diharapkan. Dan itu semua adalah sebagai fitnah, sebagai batu ujian. Dan kepada Allah lah kita semua akan kembali. Kita semua akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengibaratkan kehidupan ini adalah sesuatu yang sifatnya sebentar saja. Sesuatu yang sifatnya sementara. Dan itu hanya sebentar. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis sahih yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mali walid dunya, apalah artinya dunia bagi diriku, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajarah summa raha wa tarakaha. Tiadalah bagiku, tiadalah saya ketika hidup di dunia itu kecuali karakib, sebagaimana seperti orang, seperti seorang pengendara yang ia bernaung di bawah naungan sebuah pohon untuk beristirahat. Kemudian di bawah pohon itu dia melepas lelah, berehat. Watarokaha, kemudian setelah itu ia pun meninggalkan kembali, meninggalkan pohon tersebut. Itulah pengibaratan dunia. Kita sedang bepergian, menemui sebuah pohon, kita berteduh sebentar di situ, lantas pohon itu pun ditinggal. Karena kita harus melanjutkan kembali perjalanan. Begitulah dunia. Kita datang menghampiri dunia, kemudian kita pun akan segera meninggalkan dunia ini untuk melanjutkan perjalanan berikutnya, yaitu perjalanan menuju kampung akhirat. Dunia ini hanyalah ibaratkan pohon yang kita jadikan sebagai tempat naungan sementara ketika melepas lelah. Dan demikianlah kehidupan. Kita di dunia hanya sebentar, hanya sementara. Setelah itu kita akan melanjutkan ke kampung akhirat, melanjutkan perjalanan. Ini maknanya bahwasannya ketika kita melanjutkan perjalanan ke kampung akhirat, kita akan menemui kematian. Kita akan dijemput untuk kemudian beralih dari alam dunia ke alam akhirat. Demikianlah kehidupan manusia. Maka tidak ada artinya kesombongan manusia yang ia bangga-banggakan ketika hidup di dunia, manakala mengingat hal-hal yang demikian. Tiadalah ada artinya harta dunia yang selama ini dikumpulkan, manakala kita mengingat bahwasannya hidup kita di dunia ini hanyalah sebentar saja. Dan kemudian setelah itu kita tinggalkan segenap harta yang telah kita kumpulkan dengan jerih payah kita bertahun-tahun. Namun semua itu harus kita tinggalkan. Maka tidak ada artinya Jabatan tidak ada artinya, kedudukan tidak ada artinya, status sosial. Manakala kita mengingat bahwasannya sejenak kemudian kita harus melanjutkan perjalanan hidup ini, yaitu menuju kehidupan yang kekal abadi di hari akhirat. Jadi apa yang harus kita banggakan dengan yang kita miliki saat kita di dunia? Sementara kematian akan datang kepada kita, datang kepada kita dengan kita sendiri tanpa mengetahui. Beberapa menit ke depankah kematian itu akan datang menjemput? Sehari dua harikah kemudian akan datang kematian itu kepada diri kita? Sepekan dua pekankah kita kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau setahun dua tahun kemudian? Kita tidak mengetahui. Karena sesungguhnya kematian itu tidak bisa kita tunda atau tidak bisa kita kedepankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun." Dalam surat Al-Hijr ayat ke-50, ayat ke-5. Tiadalah kematian itu bisa dikedepankan, didahulukan dari umatku ajalnya, dan tidak pula kemudian bisa diakhirkan, ditangguhkan. Kematian, ajal umat ini tidak bisa untuk kemudian disegerakan, tidak bisa pula untuk kemudian diakhirkan. Karena sesungguhnya ini hanyalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan seorang hamba itu kemudian segera menutup akhir kehidupannya di dunia, ataukah ia kemudian bisa ditunda untuk beberapa saat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa atas segala itu. Maka membicarakan tentang kematian artinya kita menyiapkan kesadaran untuk kemudian menyiapkan bekal bagi kematian itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yunus 49 menyebutkan, "Likulli ummatin ajal." Setiap umat itu akan menemui ajalnya. "Idza jaa ajaluhum," apabila telah datang ajal itu kepada mereka, "fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun," maka ajal itu tidak bisa kemudian ditunda sesaat pun atau dimajukan sesaat pun. Kita tidak mengetahui kapan kehidupan diri kita akan berakhir. Kita tidak mengetahui kematian itu akan datang menghampiri kita. Karena sesungguhnya yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu, "Badiru bil a'mal," bersegeralah untuk menunaikan amal. Karena sesungguhnya fitnah itu bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Seseorang pada pagi harinya dia beriman, sore hari dia menjadi kafir. Dan sore hari dia beriman, pagi harinya dia menjadi kafir. maka bersegeralah untuk senantiasa menunaikan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh yang manakala kita menundanya tentu akan menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, saling menasehati dalam hal kebaikan, dalam hal kebenaran, dan saling menasehati dalam hal kesabaran. Firman Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita untuk senantiasa menunaikan kebaikan-kebaikan itu, untuk senantiasa mewujudkan iman, iman yang ada di dalam hati, iman yang kemudian kita lisankan, iman yang kemudian kita buktikan dengan amal perbuatan kita. Maka ikhwah fiddin azakumullah, sungguh peringatan demi peringatan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Janganlah kemudian manakala akhir kehidupan, kematian itu berada di kerongkongan, baru kemudian seseorang merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepadanya sebagaimana Fir'aun menjelang sakratul maut, ia baru menyadari akan kekeliruannya. Kisah yang demikian ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwasannya kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, memohon ampun kepadanya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah dihapus dosa-dosanya, dosa yang telah lalu maupun yang akan datang, masih terus dalam kesehariannya tidak kurang dari 70 kali atau dalam riwayat lain 100 kali beliau beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengucapkan istighfar dan mengucapkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak beliau ucapkan yang demikian ini, padahal dosa-dosa beliau baik yang di masa lalu maupun di masa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun istighfar dan taubat itu tidak pernah lepas dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka apalagi diri kita, tentu lebih utama dan lebih harus untuk senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia biasa yang banyak melakukan perbuatan dosa, yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang durhaka, sengaja ataupun tidak, perbuatan-perbuatan yang menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tentu lebih utama lagi kita harus memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan istighfar, taubat yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agama yang mulia ini pun membimbing kita untuk senantiasa mengingat kematian. Di antara yang menyebutkan demikian sebagaimana hadis dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu, ia menyebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukum al akhirah." Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melarang kalian dari berziarah kubur, maka berziarah kuburlah kalian, fa innaha tudzakkirukumul akhirah, karena sesungguhnya dengan berziarah kubur itu akan mengingatkan diri kalian kepada kehidupan akhirat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini merupakan salah satu bimbingan agar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak lalai untuk senantiasa mengingat kematian. Karena betapa banyak manusia yang hidup di muka bumi ini, ketika telah asyik dengan kehidupan dunia, sehingga kemudian lalai terhadap kematian. Ia asyik bergelut dengan kehidupan dunia, ia lupa bahwasannya kematian itu bisa datang kepada dirinya dengan tanpa diketahui oleh dirinya sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berziarah kubur, karena sesungguhnya dengan berziarah kubur kita akan mengingat kematian. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menyebutkan dua manfaat seseorang yang berziarah kubur. Manfaat yang pertama adalah bagi orang yang berziarah itu sendiri, ia akan mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, ia akan mengingat kampung akhirat. Dengan mengingat kampung akhirat, ia akan termotivasi untuk senantiasa berbuat kebaikan dan termotivasi untuk mencegah semaksimal mungkin untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Inilah manfaat bagi dirinya, bagi orang yang berziarah kubur. Adapun manfaat yang kedua adalah bagi yang diziarahi, karena ia akan mendapatkan doa, doa kebaikan dari orang yang datang berziarah kepadanya. Maka dengan doa itu, mudah-mudahan akan bisa memberikan kebaikan bagi orang yang ada di dalam kubur itu sendiri. Itulah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dua kebaikan ketika seseorang berziarah kubur, sebagaimana beliau sebutkan di dalam kitab Ahkamuz Zanaiz. Ikhwah fiddin a'azakumullah, ketika seseorang mengetahui bahwasannya kematian itu akan datang kepada dirinya, maka hendaklah ia menyadari untuk bersegera mempersiapkan segala sesuatunya. Dalam sebuah kisah, hendaklah seseorang ketika ia menghadapi kematian, maka hendaklah ia berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah tumbuh pada dirinya perasaan takut, perasaan mengharap, takut kepada Allah dan mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, riwayat Tirmidzi, hadis ini dihasankan dengan sanad yang hasan dan riwayat para imam lainnya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dakhala ala syabin wa huwa bil maut. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang pemuda yang saat itu sang pemuda dalam keadaan menghadapi kematian. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kaifa tajiduka?" Bagaimanakah keadaan dirimu? Qala, maka jawab sang pemuda, "Wallahi ya Rasulullah, Inni arjullaha wa inni akhafu dunubi. Demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengharap rahmat Allah, dan sesungguhnya aku takut dengan dosa-dosaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpali, la yastami' la yastami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautini illa atahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah terkumpul pada hati seorang hamba semisal dua perkara tadi, dua keadaan tadi, yaitu keadaan merasa berharap Allah memberikan rahmah kepada dirinya, dan perasaan takut Allah memberikan siksa lantaran dosa-dosa yang ia perbuat. Tidaklah terkumpul pada diri seorang hamba dua hal yang demikian ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang ia harapkan tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rasa aman kepada orang tersebut dari perasaan takutnya, dari apa-apa yang ia takutkan. Ini saat kematian seseorang tengah atau akan ia hadapi. Dua perasaan itu hendaknya muncul pada diri seorang hamba yang ketika ia akan menghadapi kematian, ia merasa dirinya dipenuhi dengan dosa. Namun di satu sisi dia pun memiliki harapan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat. Lihatlah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan keadaan yang demikian ini tidak akan bisa muncul seketika itu kecuali orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang haruslah di dalam kehidupannya senantiasa beramal kebaikan. Di dalam perbuatan-perbuatan kesehariannya, roja dan khauf, rasa harap dan takut itu ada pada dirinya. Dan ketika kematian itu mendekati dirinya, maka perasaan itu pun akan tetap hidup. Ikhwafiddin a'azakumullah. Seseorang dilarang untuk mengharapkan kematian pada dirinya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dakhala alaihim wa Abbasun ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yashtaki. Fatamanna Abbasun al-maut. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk pada mereka yang ketika itu Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengah mengeluh. Abbas mengharap kematian itu segera datang kepada dirinya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ya ammu, la tatamannal mauta, wahai pamanku, jangan berharap ingin segera meninggal dunia, jangan berharap kematian. Fa innaka in kunta muhsinan, karena sesungguhnya jika engkau termasuk orang yang baik, melakukan amal-amal kebajikan, fa antu akhara tazdadu ihsanan ila ihsanik, maka tertundanya kematian itu akan menambah kebaikan demi kebaikan pada dirimu. Wa in kunta musian, dan jika engkau termasuk orang yang suka melakukan kejelekan, fa anatu akhara fatus satusta'tabu min isaatik khairun laka, maka tertundanya kematian itu semoga akan menjadikan dimaafkannya kesalahan-kesalahanmu khairun laka, dan itu adalah baik bagi dirimu. Fala tatamannal mauta, maka janganlah engkau mengharap kematian dalam keadaan apapun. Tidak boleh seseorang untuk kemudian menyegerakan kematian, karena sesungguhnya seseorang yang mungkin saja sedang diderita penyakit, sedang didera dengan berbagai macam kesulitan, sedang didera berbagai macam rasa sakit, mengharapkan segera kematian itu tiba bagi dirinya. Dan yang demikian ini adalah sesuatu yang dilarang di dalam syariat. Karena sesungguhnya siapa tahu, manakala kematian itu tertunda sedangkan ia banyak berbuat kebaikan dan kebaikan, maka kebaikan itu adalah sesuatu yang lebih baik bagi dirinya. Dan sebaliknya, ketika seseorang, kalau ia orang yang suka melakukan kejelekan, dengan tertundanya kematian, kejelekan itu bisa terhapus, dimaafkan, dan itu akan membawakan kebaikan bagi dirinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang seseorang untuk mengharap segera menemui kematian bagi dirinya. Dalam riwayat lain disebutkan, fa in kana labudda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Jika seandainya ia harus mengerjakan hal yang demikian ini, artinya kematian itu memang harus ia mengharap, harus mengharap kematian itu, maka ucapkanlah doa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah, hidupkanlah aku ini manakala hidup ini khairan li, bisa menjadikan lebih baik bagi diriku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah kami, wafatkanlah aku jika memang kematian itu adalah sesuatu yang lebih baik bagi diriku. Itu jika memang ia inginkan kematian tetapi ia tetap menyampaikannya dalam bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah fi din azakumullah. Ketika seseorang mengingat kematian, maka persiapkanlah segenap amal kebajikan. Di antara bentuk yang harus dipersiapkan ketika ia mengingat tentang kematian, yaitu hendaknya ia menyelesaikan segala urusan dengan saudaranya, segala urusan dengan sesama manusia. Ketika seseorang mengingat kematian, apa yang ia perbuat senantiasa menyiapkan dirinya untuk menghadapi kematian tersebut. Ya. Kalau ia punya hutang, ia catat hutang itu. Jangan sampai luput. Jangan sampai ia meninggal dunia. Pelunasannya di akhirat, yang itu tentu akan memberatkan dirinya. Ia catat baik-baik. Kenapa ia catat? Barangkali sewaktu-waktu saya meninggal dunia, kalau ia berada di makan di satu warung, ia lupa, ada yang terluput, tidak terbayar, ia sampaikan kepada temannya, ada makanan yang saya lupa, tidak saya hitung, belum saya bayar. Kalau terjadi sewaktu-waktu pada diri saya, tolong kamu bantu untuk menyelesaikannya. Ambil dari hartaku yang ada di rumah untuk menyelesaikannya ke warung makan tersebut. Itu kalau orang senantiasa mengingat kematian. Karena dia tidak tahu kapan kematian itu datang menjemputnya. Sehingga segala sesuatu dari segenap amal perbuatan dia senantiasa diukurnya dengan kematian dan kematian. Dan dengan demikian, mengingat kematian menjadikan perilaku seseorang menjadi lebih positif. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang hendak menjumpai kematian, disebutkan dalam hadis tersebut, man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw malihi falyuaddiha ilaih. Barang siapa yang ia memiliki tanggungan yang sifatnya perbuatan zalim kepada saudaranya, entah perbuatan zalim itu dalam bentuk min irdihi, dalam hal ia telah merobek kehormatan saudaranya, au malihi, atau terkait hartanya, dia telah berbuat zalim kepada saudaranya dalam masalah harta, falyu'addiha ilaih, maka selesaikanlah terlebih dahulu urusan yang demikian itu. Qabla ayya'tiya yaumul qiyamati, sebelum hari kiamat itu datang. La yuqbalu fihi dinarun wala dirhamun, yang pada hari itu tidak akan diterima dinar dan dirham untuk melunasinya. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu wa utiya sahibahu, jika ia memiliki amal soleh, maka amal soleh itu akan diambil dan kemudian diberikan kepada saudaranya yang pernah ia zalimi ketika di dunia. Wa illam yakun lahu amalun salih, dan apabila orang yang berbuat zalim ini sudah tidak memiliki lagi amalan soleh, ukhidha min sayyiati sahibih, maka kemudian akan diambil dosa-dosa orang yang ia zalimi tersebut. Fahumilat alaih, kemudian dosa-dosa itu ditimpakan kepada dirinya. Dosa-dosa orang yang ia zalimi tersebut diambil lalu dialihkan kepada dirinya. Waliyadzubillah. Hadis riwayat Bukhari dan yang selainnya. Kemudian hadis di dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la darahim lahu wala mata'. Orang yang muflis, orang yang bangkrut, adalah orang yang menurut kami, yaitu orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki perhiasan. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innal muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut itu, min ummati, dari kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasiyamin wazakatin, yaitu ketika ia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Faya'ti qad syatama hadza, namun seiring itu ia pun datang dengan membawa dosa, telah mencaci maki orang lain. Waqadzafa hadza, dan ia pun telah menuduh orang-orang baik telah melakukan perbuatan serong. Wa akala mala hadza, dan ia telah memakan harta yang bukan haknya. Wa safaka dam hadza, dan ia telah menumpahkan darah saudaranya. Wa daraba hadza, dan ia telah melakukan pemukulan, telah memukul saudaranya. Fayu'ta hadza min hasanatih, maka akan diberikan kebaikan-kebaikannya. Wa hadza min hasanatih, dan demikian juga kebaikan-kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi, maka manakala kebaikan-kebaikan yang ia miliki itu telah habis sebelum perkara itu selesai, maka ukhidha min khatayahum, maka kemudian kesalahan dari orang-orang yang pernah ia pukul, kesalahan, dosa dari orang yang pernah ia sakiti, dosa dari orang yang pernah ia zalimi ketika di dunia, diambil Faturihat alaih, kemudian dosa-dosa orang yang telah ia sakiti tersebut diberikan kepada dirinya. Thumma turiha finnar, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Ini orang yang bangkrut. Amalan di dunianya banyak. Sholatnya, zakatnya, puasanya. Namun seiring dengan itu, ia berbuat zalim kepada orang lain. Ia caci maki saudaranya. Ia tuduh saudaranya berbuat zina. Ia makan hartanya dengan tanpa hak. Ia tumpahkan darahnya. Ia pukul orang tersebut. Pukul saudaranya. Amal soleh yang ia kumpulkan, kebajikan-kebajikan yang ia kumpulkan, di yaumil akhirat nanti akan diambil, dialihkan, diberikan kepada orang yang ia zalimi ketika di dunia. Manakala kebaikan-kebaikan, pahala kebaikan itu yang sudah diberikan kepada orang yang dizalimi itu masih belum mencukupi, maka dosa dari orang yang dizalimi itu dialihkan kepadanya dan kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Wal iyadhu billah. Maka bagaimana tidak seseorang yang mengingat kematian kemudian ia melakukan satu perbuatan yang tidak baik. Bagi seorang yang beriman, ketika kematian itu ia ingat, ketika kematian itu ia sadari akan datang kepada dirinya, maka ia akan berusaha untuk melakukan amalan-amalan kebajikan. Ia akan berupaya untuk senantiasa berada di atas jalan yang Allah ridhoi. Juga seseorang yang mengingat kematian, ia akan menyiapkan segala sesuatunya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dan yang selainnya, disebutkan, man mata wa alaihi dainun falaisa thamma dinarun wala dirhamun walakinnaha alhasanatu wassayyiatu. Barang siapa yang meninggal dunia sementara ia memiliki hutang, maka di sana, di akhirat nanti, tidak ada dinar, tidak ada dirham. Akan tetapi yang ada di akhirat nanti, al-hasanat as-sayyi'ah, kebaikan dan kejelekan. Manakala ia belum menyelesaikan tanggungan-tanggungan di dunianya, maka al-hasanat, kebaikan-kebaikan ia kumpulkan, yang ia telah kumpulkan, akan diberikan kepada orang yang berurusan dengan dirinya ketika di dunia. Manakala al-hasanat sudah tidak mencukupi, maka as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan orang yang ia perlakukan ketika di dunia, diberikan kepada dirinya. Nabi SAW bersabda berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ad-dainu dainani, hutang itu ada dua macam. Faman mata, barang siapa yang ia meninggal dunia, wa huwa yanwi qada'ahu, sementara ia masih berniat untuk menyelesaikan hutangnya, fa ana waliyuhu, maka saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai walinya. Wa man mata wa huwa la yanwi qada'ahu, barang siapa yang meninggal dunia sementara tidak ada niat pada dirinya untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. فَذَاكَ الَّذِي يُقْخَدُ مِنْ حَسَنَاتِهِ, maka yang demikian ini, kebaikan-kebaikan yang ia miliki akan diambilnya. لَيْسَ يَوْمَ إِذٍ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ, yang pada hari itu tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Jadi masalah-masalah keduniaan akan tetap terus terbawa hingga akhirat nanti. Seseorang yang jujur, ia memiliki tanggungan dan ia memang belum mampu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi walinya bagi orang-orang yang punya niat untuk menyelesaikan urusannya. Tapi berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki niat untuk menyelesaikan tanggungan-tanggungan hutangnya, maka urusannya di akhirat nanti, yaitu kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya akan dialihkan kepada orang yang ia telah perlakukan saat di dunia tersebut. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, seseorang yang menunda-nunda untuk menyelesaikan hutang adalah bentuk kezaliman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunda-nunda pembayaran hutang adalah zulm, adalah perbuatan zalim. Dia mampu untuk menyelesaikan hutangnya, namun dia tunda-tunda. Ah, lebih baik saya putar saja dulu uangnya, nanti hasil dari putaran, keuntungan dari putaran ini baru saya gunakan untuk membayar hutang. Ini adalah perbuatan zulm, perbuatan zalim. Padahal ia mampu untuk menyelesaikannya. Maka berhati-hatilah dari sikap yang demikian ini. Dikatakan berbuat zalim karena ia telah menahan hak saudaranya. Uang yang ada pada dirinya itu adalah hak saudaranya, bukan uang miliknya. Sehingga ketika hak saudaranya ditahan, padahal ia mampu untuk menyerahkan hak tersebut, inilah yang dikatakan ia telah melakukan perbuatan zalim. Ikhwah fiddin a'azzakumullah, kita tentunya menginginkan bahwasannya kematian yang kita akan alami kelak adalah kematian sebagai penutup kehidupan di dunia ini dengan sesuatu yang baik. Dan kematian yang demikian ini harus kita jaga, harus kita harapkan, harus kita upayakan agar kematian itu menjadi sesuatu, menjadi penutup kehidupan kita yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man kana akhiru kalamih la ilaha illallah indal maut dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dengan kalimat la ilaha illallah. Ketika ia meninggal dunia, maka ia masuk ke dalam jannah. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dan ia mengetahui, memahami sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah, dakhala al-jannah, maka ia akan masuk ke dalam jannah, surga. Artinya, seseorang ketika ia hidup untuk mempersiapkan kematian, wa huwa ya'lamu, dan ia mengetahui annahu la ilaha illallah, artinya ia harus mempelajari, ia harus mempelajari dan memiliki ilmu tentang apa itu makna la ilaha illallah, sehingga masuk dalam kategori hadis man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka ia pun akan mendapatkan balasan surga. Seseorang yang ketika hidup senantiasa ta'lim, mempelajari apa itu makna kalimat la ilaha illallah, apa itu konsekuensi dari ucapan kalimat la ilaha illallah, ia mengetahui, dengan bahasa lain ia memiliki ilmu tentang kalimat la ilaha illallah, ia faham, mengetahui tentang kalimat la ilaha illallah, maka ketika seorang hamba yang memiliki ilmu tentang kalimat la ilaha illallah ini meninggal dunia, maka ia akan masuk ke dalam jannah. Maka persiapkanlah segala sesuatunya agar kematian itu benar-benar memberikan sesuatu yang baik bagi diri kita. Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Muslim di dalam kitab sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan man mata la yusyrik billahi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal ia tidak menyekutukan kepada Allah dengan sesuatu pun, maka ia masuk surga. Artinya di dalam kehidupan ia, saat ia di dunia, saat ia hidup di dunia, ia tidak melakukan bentuk-bentuk kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia masuk ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang terbebas dari segala kesyirikan kecuali dia mengetahui ilmunya. Bagaimana ia akan selamat dari kesyirikan sementara ia tidak mengetahui bentuk-bentuk kesyirikan? Dengan kata lain, ia tidak mengetahui ilmu tentang hal-hal yang terkait dengan tauhid, hal-hal yang terkait dengan beragam kesyirikan. Maka seseorang yang bertauhid, memahami makna kalimat la ilaha illallah, ia akan menjauhi kesyirikan, dan dengan demikian ia akan menjadi orang-orang yang ketika maut menjemput, kematian datang pada dirinya, ia akan dimasukkan ke dalam jannah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam rangka untuk menyiapkan kematian kita, hendaklah selama hidup di dunia bergaul dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang saleh. Sebagaimana kisah yang ma'ruf, masyhur, bagaimana paman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menghadapi atau menjelang kematiannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada paman beliau Abu Talib. Ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan ucapanmu itu kelak saya bisa berhujjah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dua teman dekatnya menimpali, Abu Jahal dan Abdullah. Siapa? Dua temannya, salah satunya Abu Jahal dan satunya Abdullah bin Abi Umayyah. Kemudian menimpali, apakah engkau kemudian akan meninggalkan ajaran Abdul Muttalib? Apakah engkau akan membenci ajaran Abdul Muttalib? Nabi ulangi lagi, ya ammi qul la ilaha illallah. Dua orang ini pun menimpali lagi. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam risalah beliau Qaulul Mufid menyebutkan ini contoh tentang akibat pertemanan yang jelek. Akibat dari pertemanan yang jelek. Ini contohnya. Di saat manusia, di saat seorang hamba menghadapi detik-detik terakhir kehidupannya, temannya yang jelek memberikan pengaruh-pengaruh-pengaruh yang jelek, yang akhirnya Abu Talib mati dalam kekafiran. Dipengaruhi terus oleh teman yang jelek ini. Dipengaruhi terus. Maka ketika kita mengingat kematian, siapkanlah diri kita untuk menyongsong kematian itu dengan mencari teman-teman yang soleh, mencari teman-teman yang baik. Dan ada satu kisah. Kana gulamun yahudiyun yakhdumun nabi sallallahu alaihi wasallam famarida. Ada seorang pemuda Yahudi yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pemuda ini sedang sakit. Fatahu nabi sallallahu alaihi wasallam ya'udhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya. Faqa'ada 'indahu ra'sih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di samping kepala anak muda Yahudi ini. Faqala lahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pemuda Yahudi ini, aslim. Masuk Islamlah kamu. Fanadhara ila abihi wa huwa 'indahu. Kemudian sang pemuda itu, si pemuda Yahudi ini, melihat kepada ayahnya yang ketika itu ayahnya berada di sisinya. Faqala lahu, maka kemudian kata ayahnya, atik Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Taati, ikuti apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, kemudian pemuda Yahudi itu pun masuk Islam. Fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kemudian mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, allazi anqadhahu minan nar, yang telah menyelamatkan anak muda ini dari siksa api neraka. Ini kisah ketika seseorang yang tengah menghadapi kematian didampingi oleh orang-orang yang soleh. Ia akan menuntun, ia akan mentalkin, ia akan mengajak kepada kebaikan. Semoga dengan mengingat kematian kita menjadi orang-orang yang senantiasa menyiapkan segala sesuatunya dengan penuh ikhlas dan mutaba ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita songsong kematian itu dengan penuh persiapan melalui atau dalam bentuk amal-amal kebajikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah kepada kita semua dan menjadikan kematian itu menjadi sesuatu yang mengistirahatkan diri kita dari segala bentuk perbuatan jelek. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang tersaji pada kesempatan sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dengan sedalam-dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.